والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. باب الرحمة 100 جزء. Bab rahmat Allah itu ada 100 bagian. Hadis ke-100 kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Al-Hakam Ibnu Nafi' qala akhbarana Shu'aib an Az-Zuhri qala, kata Zuhri, akhbarana Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Al-Musayyab pemuka tabi'in mengabarkan kepadaku, kata Az-Zuhri, anna Abu Hurairah, kata Sa'id bin Al-Musayyab, bahwasanya Abu Hurairah yang merupakan guru sekaligus mertua beliau, qala, berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, ja'alallahu azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan, ya Allah azza wa jalla menjadikan rahmat itu menjadi 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina. Allah menahan 99 rahmat. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Sementara Allah hanya menurunkan satu rahmat, satu bagian rahmat di bumi, di dunia ini. Fa min dzalika al-juz'i, maka dari satu bagian rahmat yang Allah berikan kepada para hamba, ya tarahamu al-khalqu, maka makhluk bisa saling menyayangi. Hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha, sampai-sampai kuda itu akan mengangkat hafirnya. Hafirnya itu, hafir aslinya kuku, namun di sini maksudnya adalah kaki, ya, sampai-sampai kuda itu mengangkat kakinya an waladiha, karena khawatir mengenai anaknya. Kenapa kuda khawatir kakinya mengenai anaknya sampai diangkat? Karena dia menyayangi anaknya. Singa menyayangi anaknya. Hewan-hewan buas, beruang menyayangi anaknya. Buaya juga demikian. Kenapa demikian? Karena ada rahmat dari Allah. Berapa rahmat yang Allah curahkan kepada para makhluk? Satu rahmat aja. Satu rahmat aja. Yang 99 nanti di mana? Allah simpan. Ya. Allah simpan di akhirat. Khasyyata antusibahu. Ya. Nah, kuda mengangkat kakinya ini karena khawatir akan mengenai anaknya. Lihat syarhul kalimat, hatta tarfa'al farasu, sampai-sampai kuda mengangkat kakinya, khassa al-farasa, ya, bidzikri li'annaha ashadul hayawani hadaran min ayyusiba waladaha ad-dararu min waqi hafiriha alaih. Nah, dikhususkan penyebutan kuda di sini karena kuda ini adalah hewan yang paling waspada, ya, yang paling perhatian lah. Jangan sampai ada sesuatu hal yang membahayakan itu menimpa atau mengenai anaknya. Ya, apakah itu min waqi hafiriha, dari terkena kakinya alaih kepada anaknya tadi. Wa in wujidat fihi al-khifatu was-sur'atu fit tanaqqul. Walaupun terdapat pada kuda tadi ada sifat khifah. Sifat tubuhnya yang ringan. Wasur'ah, dan dia bercepat, ya, bitanakul, ketika bergerak kuda itu cepat. Nah, namun kuda ketika induknya ketika dia dekat anaknya, dia hati-hati mengangkat kakinya karena khawatir mengenai anaknya. Nah, hafirul faros, ya, bimanzilatil kidam lil insani, itu sama seperti kaki pada manusia. Nah, berarti hafirul hafiroha itu kita terjemahkan kakinya. Taip. Nah, apa sih yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, fikul hadis? Kata Syekh di sini yang pertama, al-awwal fihi bayanur raja'i wal bisyarati lil muslimin. Ya, di dalam hadis ini terdapat penjelasan akan harapan dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Ya, wa idh idkhalis surur alal mu'minin, atau wa idkhalus surur alal mu'minin. Dalam hadis ini juga terdapat keterangan dimasukkannya rasa gembira kepada kaum muslimin, kaum mu'minin. Kenapa kaum mu'minin berharap ada berita gembira dengan hadis ini sampai gembira? Li'annal adata annal insan yafrahu farahan syadidan. Karena umumnya seseorang itu, manusia itu, dia akan gembira dengan sangat gembira indama yahsulu lahu al-ilmu bisyai'in bisyai'i al-maw'udu al-makhbu'u bisyai'i al-maw'udi al-makhbu'i. Ya, karena dia akan gembira. Kenapa? Karena dia mengetahui suatu pengetahuan, sesuatu yang dijanjikan yang ternyata itu tersembunyi. Pas tersembunyi sesuatu yang dijanjikan, dia tahu, dia gembira sekali. Walannahu idza hasala lahu bi rahmatil wahidati fi hadhihi ad-dar kullu hadhihi ni'am minal Islam wal Qur'an was salati wa rahma fi qalbihi wa ghairu dzalika mimma anama Allah alaihi bihi. Nah, karena ya, dengan satu rahmat Allah saja di dunia ini dia sudah mendapatkan segala nikmat. Apakah nikmat Islam, nikmat Quran, nikmat sholat, rahmat di kalbunya, ada cinta kasih sayang di kalbunya, dan yang lainnya dari hal-hal yang Allah berikan nikmat kepadanya. Satu ini aja dia sudah mendapatkan nikmat yang banyak. Fa kaifa dhannu bi mi'ati rahmatin fid daril akhirah? Terus gimana coba? Bagaimana? Ya, apa dugaan dia lagi? Kalau ternyata ada 100 rahmat Allah di akhirat. Artinya 99 Allah simpan di akhirat khusus untuk kaum mukminin. Khusus untuk kaum mukminin. Nah, satu rahmat untuk seluruh makhluk, hewan, orang kafir. Makanya orang kafir juga ada birrul walidain. Orang kafir juga menyayangi anaknya, menyayangi cucunya. Orang kafir bisa sayang sama kakeknya, sama neneknya, sama pamannya. Ya, ada orang kafir ada birrul walidain. Itu diantara fitrah manusia, dan itu diantara satu rahmat Allah yang dampaknya demikian. Ya, terus bagaimana nanti dengan 100 rahmat yang Allah akan berikan? Ya, tayyibarakallahu. Asani yang kedua, fihil hasu alal iman. Walittisai raja' fi rahmatillahi ta'ala al-mudakharati liyaumil kiamati. Di dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk mengimani ya, akan rahmat Allah dan luasnya ya, harapan akan rahmat Allah. Jadi mesti ada harapan yang besar akan luasnya rahmat Allah ya, yang itu mudakharah, yang itu tersimpan pada hari kiamat kelak. Asalis yang ketiga, inna rahmata sifatun min sifatillahi ta'ala al-ula wa hiya sabitatun min al-kitabi was sunnati wal ijma'il ummah. Bahwasanya rahmat adalah sifat diantara sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang maha tinggi, dan itu ya, sifat tersebut valid tetap berdasarkan Quran, sunnah, dan ijma'. Yang aneh itu orang-orang Asy'ari yang mereka menafikan sifat rahmah dari Allah dengan dalih kalau Allah punya sifat rahmah nanti seperti makhluk, karena makhluk punya sifat rahmah juga. Anehnya mereka menetapkan sifat irodah, misalkan sifat kehendak pada Allah, padahal makhluk juga punya sifat irodah. Taib, selesai itu. Padahal lagi juga penyebutan dalil nas di Al-Quran dan di hadis tentang adanya rahmat bagi Allah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan nas-nas tentang irodah Allah. Ya, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ya, rahmatilah makhluk yang ada di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama. Man fis sama itu mannya man mausul fi mali rafin fa'il dari jawabu syart yarhamkum. Ya. Maka zat yang ada di atas langit akan merahmati kalian. Terus dilarikan ke mana? sifat rahmah oleh orang-orang Asy'ari padahal nasnya itu jelas telak sekali. Kata mereka itu maksudnya itu kepada irodah. Kalau Allah merahmati bukan maksudnya Allah punya sifat rahmah, namun Allah menghendaki kebaikan untuk si hamba. Aradallahu irodatan gitu. Berarti kembalinya kemana? Sifat irodah. Nah itu kelakuan orang-orang Asy'ariyah. Taib. Hadis berikutnya. Sudah selesai ini ya. Berarti sekarang kita bab yang baru, bab 55. Babul wasati bil jar. Ya, bab tentang wasiat kepada tetangga. Hadis 101. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Ismail wa Ibnu Abi Uwais qala haddatsani Malikun an Yahya ibn Sa'id qala Yahya ibn Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Abu Bakr ibn Muhammadin an Amrata an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa beliau bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu. Ya, apa irab Jibril? Siapa Nabil? Nabil diam, yang lain. Mazala Jibril, apa Nabil? Isim apa? Ah ya. Kirain lupa Nabil. Ya, Jibril senantiasa mewasiatkan aku biljar. Ya, tentang perihal tetangga. Terus dinasihati oleh Jibril tentang tetangga. Ya, hatta dhanantu annahu sayuwarris, sampai-sampai aku menduga tetangga ini bakal dapat warisan juga. Ya. Ini penting ini. Allah berfirman, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jan wal junbi. Allah mewasiatkan tetangga tuh bergandengan dengan ya apa, wasiat tauhid, beribadahlah kalian pada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, juga kepada orang tua mesti berbuat baik pada orang tua, kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ada yang mengatakan jarul kurba, tetangga plus kerabat. Nah, berarti yang berikutnya tetangga namun bukan kerabat. Ya, jadi hak tetangga itu ada tiga. Ya, hak tetangga itu ada tiga. Pertama, kalau dia muslim, dia kerabat juga, dia tetangga juga, berarti punya tiga hak. Hak sebagai muslim, hak sebagai kerabat, hak sebagai tetangga. Misal adik kakak tetanggaan, om sama keponakan tetanggaan, sepupuan tetanggaan. Ya, maka punya tiga hak. Hak sebagai muslim, hak tetangga, hak kerabat. Nah, sini nih, siapa di sini sampelnya? Fikri. Ya. Ada kerabatnya di situ. Sepupunya. Nah, berarti itu sepupunya itu punya tiga hak tuh. Si Hasan, Husain. Ya, punya tiga hak. Hak tetangga, hak kerabat, hak muslim. Kerabat bukan kerabat, namun muslim. Tetanggaan punya dua hak. Yang terakhir kafir. Ini kafir nih. Jelas dia gak dapat hak muslim. Dia bukan kerabat. Jelas gak dapat hak kerabat. Namun tetangga, dapat hak tetangga. Ya, dapat hak tetangga. Taibarakallahu fik. Nah, syarhul kalimat, lihat di keterangan kosakata hadis. Mazala Jibril hat yusini biljar hatta dhanantu, sampai-sampai aku menduga. Ai maksudnya iqtaqattu, sampai aku meyakini. Wa taraqqabtu, sampai-sampai aku taraqqabtu, dari kata taraqq. taraqqaba, ya taraqqabu taraqquban. Sampai-sampai aku mau mencermati dengan seksama tetangga ini. Gitu. Ya. Annahu sayuwaris, dia dapat warisan. Yusini biljar, Jibril mewasiatkan kepada perihal tetangga. Maksudnya pemwasiatkan, ay ya'muruni, Jibril memerintahkan aku, bihibdi haqqihi minal ihsan ilaih, yaitu agar aku menjaga hak tetangga, ya, dengan berbuat baik kepadanya, wadaf'il adha anhu, ya, dan juga tidak, ya, tidak apa, memberikan keburukan kepadanya. Nah, para ulama bahkan menyebutkan lebih dari itu. Bahkan asar-asar salaf juga menyebutkan dari itu. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, ya, dalam hadis, keterangan hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, falyukrim jarahu. Ya, beliau membawakan asar-asar salaf, berbuat kebaikan kepada tetangga itu bukan cuma memberikan kebaikan kepadanya, atau juga tidak memberikan keburukan kepadanya, namun ada yang satu yang penting lagi, ya, bersabar atas keburukannya. Jadi tiga, berbuat baik kepadanya, tidak memberikan keburukan kepadanya, satu lagi bersabar atas keburukannya. Ya. Nah, itu maksudnya, itulah berbuat baik kepada tetangga. Mana lagi tadi? Ya. Iwarisuh. Nah, sampai-sampai aku menduga Jibril itu menyuruhku agar memberikan warisan pada tetangga. Ya'muru bitawrisil jari min jarihi, itu dengan memerintahkan agar tetangga memberikan warisan kepada tetangganya. Ini dugaan Nabi, karena saking kuatnya Jibril mewasiatkan akan tetangga. Bi'ayya ja'alahu syarikan fil mal ma'al akharib al-akharin, itu dengan menjadikan tetangga tadi itu sama dengan kerabat, ya, kerabat yang lain ketika dia dapat harta dari harta pusaka warisan. Ya, namun tidak demikian. Itu karena asumsi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kuatnya Jibril, ya, memberikan wejangan tentang tetangga terus menerus. Fikul hadis, dalam hadis ini ada keterangan, ya, fikih yang kita bisa dapatkan. Al awal yang pertama, bayadu idhami haqqil jari wa fadlil ihsani ilaih. Ya. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balak. Ya, dalam hadis ini terdapat keterangan agungnya hak tetangga dan keutamaan berbuat ihsan kepadanya. Berbuat kebaikan kepadanya. Asani yang kedua, fihi jawazut tam'i fil fadli idza tawalat an-ni'amu. Nah, dalam hadis ini juga bolehnya memiliki sifat tamak, maksudnya memiliki harapan besar, ya, terkait keutamaan, apalagi kalau itu adalah nikmat yang mendapatkan nikmat-nikmat yang tawalat, artinya yang terus-menerus. Ya. As-salis yang ketiga, fihi jawazu at-tahaddusi bima yaqa'u fin nafsi fi umuril khairi. Nah, yang ketiga, bolehnya mengucapkan sesuatu yang terbesit di kalbu min umuril khair, berupa perkara kebaikan. Diucapkan akhirnya, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menduga tetangga itu bakal dapat warisan nih, karena Jibril terus mewasiatkan. Nabi baru menduga, wah, ini tetangga kayaknya bakal dapat warisan. Anggaplah ada syariat memberikan warisan pada tetangga. Ini tapi kan enggak ada, ya. Itu kebaikan bukan? Kebaikan. Namun kan itu baru yang terbetik di kalbu. Ya. Nah, boleh dibicarakan. boleh dibicarakan. Paham gak sini? Dalilnya apa? Hadis ini. Nah. Ya misalkan seseorang terbetik di kalbunya, ya saya mah kalau punya uang begini saya beliin kitab ini. Diomongin, boleh nggak? Boleh. Ya boleh seperti itu. Ke Paris terbetik, saya mah kalau punya duit ini merit ini. Jangan diomongin, Paris. Merit mulu, morat marit ntar, belajar dulu, ya. Taib, fikul hadis, kandungan hadis ini, al awal ilhaqud darari bil jari kaulan wa fi'lan munafin likamalil iman, masya Allah. Ya, ilhaqud darar, menimpakan bahaya. Ya? Hah? Oh itu bahas kedua. Oh iya ya. Ah. Oh yang kedua ya, masya Allah. Hadis 102. Iya iya. Kata Imam Al Bukhari. Ya, haddatsana Shadaqah. Qala akhbarana Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah Al Imam. An Amr An Nafi'in Ibnu Jubair. An-Nafi ibn Jubair an Abi Syurayh al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia mesti berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia mesti memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, maka dia mesti berkata yang baik atau dia mesti diam. Ya. Taib, fikul hadis. Ilhaqud darar bil jar qawlan aw af'alan munafin likamalil iman. Menimpakan kemudaratan, memberikan kemudaratan kepada tetangga, apakah dalam bentuk ucapan yang menyinggungnya atau perbuatan, itu menafikan kesempurnaan iman. Ya, makanya dalam riwayat yang lain, ketika terlarang yang memberikan mudarat pada tetangga itu la qalila min azal jar. Bahkan gangguan yang diberikan pada tetangga itu walaupun dalam batas yang paling sedikit, enggak boleh kita berikan. Ya. Ya. Misal kita ya air cucian kendaraan kita itu mengalir ke rumah tetangga. Nah, itu berarti memberikan mudarat pada dia. Wa munaqidin li sifati ibadir rahman. Dan juga ini munaqid, bertentangan dengan, kontra dengan sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman. Asani lidhaif haqqun, tetangga memiliki tamu memiliki hak. Fayan bagi alal muslim ayyaqriya dhaifahu. Ya. Maka wajib bagi seorang muslim ayakria. Ini wazan dari wazan qara, sama seperti ro'a. Qara yakri. Qara yakri. Ya, fi'il mutalakhir. Ya, maknanya apa? Maknanya akrama yukrimu. Ya. Maka sudah sepatutnya bagi seorang muslim ayakria daifahu, berarti ayukrima daifahu, untuk memuliakan tetangganya. Ya. Wa istaqbilahu bi talaqatil wajhi. Ya. Dan ketika dia berjumpa dengan tetangganya dengan wajah yang berseri-seri, wa yu'ajjilu lahu al-wajibati al-ghadaiyati wa yaqumu bi khidmatihi bi nafsihi. Ya, dan menyegerakan kewajiban-kewajiban kita untuk tetangga. Ya, apakah itu ghadaiyah? Ya, berupa makanan, memberikan dia makan dan juga berkhidmat. Ya, berkhidmat melayani tetangga itu sendiri. Ya. Kata kalau kata Al-Ghazali itu hak tetangga itu ada buljar, ya. Ibtida'uhu bisalam wa la yuti'u ma'ahu al-kalam wa la yuksiru 'alaihi su'al wa ya'udu fi maradihi wa yazihi fi musibatihi, ya. Wa yuhannihi fi farahihi, ya. Wa yatalattafu li waladihi wa abdihi fil kalam, ya. Kata Al-Ghazali, di antara adab-adab kepada tetangga, memulai mengucapkan salam kepada dia, enggak banyak ngomong kepada dia, ya. Tidak memperbanyak nanya-nanya ke dia. Kalau dia sakit dikunjungi. Kalau dia tertimpa musibah ditakziah. Dan ikut mengucapkan selamat, tahniah kalau dia gembira. Ya, selamat ya. Dan berbicara lembut kepada anaknya. Kalau dia punya budak, budaknya. Ya. Wa yasfah an zallatihi. Memaafkan kalau dia tergelincir dalam kekeliruan. Ya. Nah, itu di antara adab tetangga yang diterangkan oleh Al-Ghazali rahimahullah taala. Taib, asalis fihi istihbabu tarki al-kalami al-mubah khaufan minan jirarihi ilal makruhi awil jarah awil haraji. Nah, yang ketiga berikutnya di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk meninggalkan ucapan yang mubah sekalipun kepada tetangga. Makanya kata Ghazali tadi di antara adab tetangga, ya, yaitu ibtida'u bisalam wa la yuti'u ma'ahu al-kalam, ya. Memulai salam kepadanya, tidak banyak omong dengan dia. Ya, tidak banyak omong. Kenapa? Nanti khawatir menyakiti. Sekedarnya aja. Taibarakallahu fik. Mana lagi tadi? Khaufan minan jirahi ririhi. Karena khawatir nanti akan terseret. Terseret ilal makruh kepada hal yang makruh, ya, awil haraj, atau kepada suatu hal yang nanti akan memberatkan dia, menyulitkan dia. Ar-rabi as-sumtu khairun minal kalam alladhi la fa'idata fihi. Ya, diam itu lebih baik daripada bicara yang enggak ada faedahnya. Baik. Hadis berikutnya. Ya, babu haqqil jar. Hak tetangga. Hadis 103 kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Ahmad ibn Humaidin qala haddatsana Muhammad ibn Fudail an Muhammad ibn Sa'ad Sa'din qala sami'tu Aba Zabiyyata, ya, Al-Kala'i qala sami'tu Al-Miqdad ibn Al-Aswad yaqul, ya, sami'tu Al-Miqdad ibn Al-Aswad Al-Aswada yaqul. Kata Miqdad bin Al-Aswad, dia mengatakan, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu aniz zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat beliau tentang zina. Qalu haram. Maka para sahabat mengatakan zina itu haram. Haramahullahu wa rasuluh. Zina itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyaznia ar-rajulu bi ashri niswatin aysaru alaihi min ayyaznia bimra'ati jarihi. Seseorang berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan satu wanita, namun wanita tersebut adalah tetangganya. Ringan di sini maksudnya jika dibandingkan dengan berzina dengan ia dan bila wanita tetangga, berzina dengan tetangga. Berzina sendiri itu dosanya besar, sampai hukumannya itu dirajam, dihukum mati, ya, dihukum mati. Namun seorang berzina dengan 10 perempuan yang dosanya berarti 10 kali lipat lagi, itu lebih mending dibandingkan dengan seorang berzina sekali dengan satu perempuan namun itu adalah tetangganya. Paham gak antum sini? Jelalatan diharamkan oleh Allah. Mata jelalatan kepada wanita tetangga itu lebih parah lagi. Ya. Dan antum sekarang udah tinggal di sini. Walau Rian di rumahnya di Sampit ya. Tapi sekarang di sini berarti orang-orang sini adalah tetangganya antum. Hati-hati antum. Ya. Hati-hati itu. Terdosanya lebih besar. Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa sa'alahum 'anis sariqah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, kepada para sahabat tentang mencuri. Qalu haram. Kata para sahabat, haram. Haramahullahu azza wajal wa rasuluhu. Allah azza wajal dan rasul yang telah mengharamkannya. Fa qala la ayasriqa min 'asharati ahli abyatin aisaru alaih min ayasriqa min baiti jarihi. Seorang mencuri 10 keluarga, 10 rumah itu lebih ringan, lebih mending dibandingkan dia mencuri satu rumah tapi rumah tetangganya. Ya. Nauzubillah. Fikul hadis. Ya. Fihi ini ya, 103 ya. Fihi tahdhirun 'azimun. Min azal jar bi ayyi fi'lin aw qawlin. Dalam hadis ini terdapat tahdir, peringatan yang azim, yang besar, ya, akan berbuat keburukan kepada tetangga dengan berbagai perbuatan atau ucapan. Ucapan apapun atau perbuatan apapun. Asani yang kedua, min haqqil jari alal jar alla yakhunuhu. Alla yakhunahu. Fi ahlihi wa malihi. Di antara hak tetangga kepada tetangga yang lain, dia tidak boleh berkhianat pada keluarga dan hartanya. Ya. Dia enggak boleh mengkhianati tetangganya itu ya terhadap keluarganya dengan dirusak kehormatan keluarganya atau diambil hartanya. As-salis yang ketiga, lil jari haqqun azimun yajibu hifdzu jiwarihi. Hifdzu jiwarihi. Tetangga memiliki hak yang besar yang wajib dijaga tetangganya tadi. Ya. Wa mura'atuhu bi isali dar durubil ihsani ilaih hasbat taqati. Dan menjaganya dengan bi isal, dengan memberikan ya, durub berbagai bentuk al-ihsan ini berbagai bentuk kebaikan kepadanya hasbat taqwa, tentunya sesuai dengan kemampuan. Ya. Wa dafa' ad-darar, dan juga tidak memberikan mudarat kepadanya. Ar-rabi fihi anna ba'da zina akbaru isman wa aqbahu wa afhasu minal ba'dil akhari. Dalam hadis ini juga terdapat keterangan bahwa sebagian zina itu dosanya lebih besar dan lebih terakbah, lebih buruk, lebih keji daripada sebagian zina yang lain. Ya. Nah, seperti berzina dengan kerabat sendiri, itu lebih besar dosanya daripada berzina dengan tetangga. Berzina dengan kakak kandung ya dan bila adik kandung lebih besar dibanding dengan berzina dengan kerabat yang lain. Dan berzina dengan ibu sendiri itu puncak kengerian dari dosa zina. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Udah dapat berapa hadis? 100. Baru 3 hadis. 1 2 3 4. Ya, hadis 104. Kata Imam Bukhari, hadatsana Muhammad ibn Minhal qala hadatsana Yazid ibn Zuri'in qala hadatsana Amr Umar hadatsana Umar ibn Muhammadin an abih an ibn Umar qala dari ibn Umar qala Rasulullah SAW ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwaris. Ini hadis yang tadi, yang di hadis ke berapa? 101. Ya, makanya di keterangan di syarah mada syarhuhu udah berlalu syarahnya. Hadis 105 nanti aja ya. Udah mulai ngantuk ini ya. Ya, kita istirahat aja dulu. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.